Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه وتابع تابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، والحمد لله، puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kita berada di atas al-Islam, berada di atas suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah masukkan keimanan ke dalam dada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan-amalan, melakukan syariat al-Islam kepada diri-diri kita. Ini nikmat di atas nikmat. Dan ditambah lagi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita secara khusus nikmat berupa talabul ilmi, menuntut ilmu yang tidak semua manusia mendapatkannya. Adapun untuk urusan dunia, innallaha yu'ti dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia, kenikmatan-kenikmatan materi, kenikmatan-kenikmatan zahir berupa dunia, ila man yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada siapa yang dia cintai. Kaum muslimin mendapatkan harta, kaum muslimin mendapatkan kekayaan. Wa ila man la yuhibbu, dan juga kepada orang-orang yang tidak dia cintai, Bukhtanasar, Namrud, raja-raja kafir, mereka mendapatkan harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, innamal yu'ti ad-din, adapun Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan memberikan nikmat agama ilmu. Illa man yuhib, kecuali hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Barakallahu fikum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'til hikmah, maka siapa yang mendapatkan hikmah, siapa yang diberikan hikmah oleh Allah azza wa jal, faqad utiya khairan katsiran, maka sungguh dia telah mendapatkan khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Berapa banyak di antara mereka kaum muslimin kenal Islam tapi tidak mau mensyariatkan al-Islam. Masjid ada di hadapannya dipanggil hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, wa hum yal'abun wa hum ghafilun. Dipanggil hayya 'alal shalah, mari kita menuju shalah, mari kita menuju al-falah, kebahagiaan yang hakiki, al-jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Mereka sibuk dengan urusan permainan mereka, lahwun, itulah ad-dunya, wa ma hayatul dunya illa lahwun wa la'ib, tidaklah kehidupan dunia kecuali lahwun, main-main, wa la'ib, sia-sia. Tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam masjid. Atau berapa banyak di antara mereka sudah kenal Islam, masya Allah, sudah kenal as-sunnah, tapi berapa banyak di antara mereka tidak mau menuntut al-ilmu. Maka ikhwanana rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Ushkurullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. La zidannakum, karena Allah sudah berjanji, sungguh benar-benar aku akan tambah nikmat tersebut untuk kalian. Penambahan nikmat dengan penjagaan nikmat yang sudah ada dikokohkan. Nikmat yang jauh akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah ada akan ditambah oleh Rabbul Alamin. Dan Allah tidak akan mengazab. Ma yaf'alu Allah bi'adabikum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian, in syakartum, kalau kalian bersyukur kepada-Nya. Nikmat ala nikmat ala nikmat, nikmat di atas nikmat dan di atas nikmat. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah yang diharapkan daripada majlis ini adalah perkara yang sangat berat. Akan tetapi perkara yang sangat mulia, akan tetapi berat, tidak semua orang bisa melakukannya. Akan tetapi siapa yang bisa melakukannya, subhanallah, orang tersebut mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka orang yang punya ilmu, pakaiannya pakaian seorang yang berilmu, ucapannya ucapan seorang yang berilmu, akan tetapi ternyata tindak tanduknya tidak menunjukkan bahwa orang ini tidak berilmu. Hancurlah bangunannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepada hamba tersebut. Diberikan ilmu, akan tetapi ketika ilmu tidak diamalkan, ketika sang pembawa ilmu tidak lagi punya akhlak, tidak punya adabul karimah, maka hancurlah bangunan. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arifa ma yakunu bi syai'in illa zana." Tidaklah rifq, tidaklah akhlak berupa rifq, berupa kelembutan diletakkan pada suatu perkara, melainkan perkara tersebut akan menjadi indah. Wa man yamza'u min syai'in illa shana, dan tidaklah dicabut rifq berupa sifat akhlak yang lembut pada diri sesuatu, illa shana, kecuali yang jelek. Pakaiannya masya Allah, pakaian seorang yang alim kelihatannya, bajunya subhanallah najis, jubah, jenggot, belum lagi kopiah, belum lagi sorbannya, akan tapi perangannya na'udzubillah tidak menunjukkan ucapan atau perbuatan tindakan seorang yang alim. Jatuh ilmunya, tidak dinilai sebagai orang yang alim, tidak dimuliakan oleh manusia. Sadaqan Nabi, betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kelembutan, akan akhlak seorang yang lembut, yang punya ilmu kemudian dia terapkan kepada dirinya sendiri. Nabi alaihi wasallam di rahim muslim, ketika sedang berjalan, kemudian didapati ada beberapa orang Yahud, kemudian mengucapkan, assalamu alaikum, kebinasaan atas engkau, kecelakaan atas kalian, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, maka menjawab Aisyah dengan ucapan, assalamu alaikum, atau wa alaikum la'na wa ghadab min Allah. Ketika dikatakan kecelakaan atas kalian, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jawab Aisyah, jawaban Aisyah, justru kalianlah kecelakaan dan atas kalian adalah laknat. Semoga menimpa kepada kalian laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menegur. Wajar, bukan karena semata-mata istri, dia marah, dia cemburu suaminya dikatakan assalamu alaikum, bukan. Tapi karena dia Rasul alaihi salatu wasallam. Karena yang dicaci, yang dimaksud adalah Rasul, wajar kalau girahnya tumbuh marah, emosi, karena Allah dan Rasul, wajar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabi wa ulul mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum." Nabi ulul mu'minin, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia, lebih utama, lebih didahulukan daripada kaum mukminin. Seharusnya demikian. Lebih mencintai Nabi, lebih mendahului Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal kecintaan, dalam hal loyalitas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih dicintai. Demikian Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan semata-mata cinta kepada Rasul sang suami, bukan. Akan tapi suami tercinta tersebut adalah Rasul, daripada utusan Allah, aminu man fissana, yang dipercaya oleh zat yang ada di atas langit, Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajar dengan ucapan, justru kematian atas kalian dan laknat Allah menimpa kepada kalian. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Aish, wa ya Aisyah radhiyallahu taala anha, innallaha radhitu yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha lembut rifqa, dia maha lembut, yuhibbu rifqa, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang lembut, mencintai kelembutan, akhlakul karimah. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kamu enggak dengar apa yang mereka ucapkan kepada Anda? Assalamu alaikum, ucapan yang keji. Asma, aku dengar. Aku dengar apa yang mereka ucapkan dan aku sudah membalas. Bagaimana balasan Nabi? Apakah kejahatan dengan kejahatan? La, tidak demikian. Ini sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Akhlak yang harus kita tanamkan itu membalas kejelekan dengan kebaikan. Berapa banyak di antara kita tersulut emosi ketika dihadapkan suatu keadaan yang tidak menyenangkan? Gangguan manusia, ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya menyebalkan, menjadikan hati sempit, teriris, ingin sekali rasanya sikap balas, setimpal, adil. Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama yang namanya kebaikan dan kejelekan. Irfa billati hiya ahsan, balas kejelekan dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manakala kalian antara diri kalian dan dirinya bermusuhan, saling membenci. Kalau kalian balas kejelekan dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kalian seperti dua insan yang saling mencintai. Apa rasanya? Dengan membalas kejelekan dengan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas ucapan mereka dengan wa alaikum, atas kalian. Lihat, lisan Nabi terjaga dari mencaci kepada sesuatu yang tidak perlu untuk dicaci. Ini lisan akhlakun nubuwah, akhlak Nabiul Karim, akhlak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Kecuali memang di situ terdapat maslahat yang besar seperti jihad fi sabilillah, itu pun dengan balasan yang adil. Wa qatiluhum alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangi mereka kepada orang-orang yang telah memerangi kalian, wa la ta'tadu, jangan melampaui batas, adil. Nabi cuma membalas wa alaikum, atas kalian sama. Nabi tidak mengucapkan semoga laknat menimpa kepada kalian, tidak, tapi wa alaikum, atas kalian juga. Lihat sopannya ucapannya, lihat bagaimana ucapan santunnya. Nabi nakiri, coba kalau kita jangan coba-coba. Antum hizbi antum, keluar. Antum juga sama hizbi kada, luar biasa, kebun binatang, keluar semua sudah. La ilaha illallah, kemana akhlak? Kemana akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada Aisyah secara khusus dan umum untuk umatnya. Innallaha la yu'ti, sesungguhnya Allah akan benar-benar memberikan diridhai dengan sebab kelembutan. Sesuatu yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan dengan sebab ar-rifq, dengan sebab akhlakul karimah yang bernama lembut, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dari yang selainnya, dengan ulul, dengan kasar, kaku, atau yang selain daripada ar-rifq. Maka perhatikan tentang akhlakul nubuwwah. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, ada pun berkaitan tentang akhlakul karimah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya akhlak adalah khusal, perangai, perangai-perangai yang baik yang muncul dari dalam batin manusia, dan itu berkaitan kepada tiga perkara: akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menjaga agar tidak mendahulukan ucapan Allah, agar jangan menjadikan ucapan Allah di belakang, mendahulukan ucapan selain Allah daripada ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga hati agar jangan berpaling kepada selain Allah. Itu yang dikatakan hanif, lurus. Mughiman 'ala Allah, mu'ridan 'amman siwah, menghadapkan wajah hanya kepada Allah dan tidak mau menoleh sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanif, itulah lurus. Kemudian yang ketiga, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang disambar oleh syahwat, apa yang diinginkan oleh jiwa belakangan. Dahulukan Allah, mengedepankan kehendak Allah atau mengedepankan kecintaan Allah daripada kecintaan diri sendiri. Ini akhlak ma'allahu azza wa jalla. Adapun akhlak kepada Rasul banyak sekali. Dan siapa yang berakhlak kepada Rasul, maka sungguh orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Di antara akhlak kepada Rasul, tidak mendahulukan ucapan selain Rasul atas ucapan Rasul, sebagaimana titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata para ulama, siapa yang mengaku beriman ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka isma'u, dengarkan. Dengarkan baik-baik, barakallahu fikum. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan pernah kali mengedepankan ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan ucapan selain Allah, ucapan Rasul. Ucapan Aristoteles, ucapan Syekh Fulan, ucapan Kiai Fulan, baru ucapan Allah. Jangan demikian. Jangan kamu tubrukan antara ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan ucapan Rasul. Wattaqullah. Takutlah kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk akhlak kepada Rasul, jangan meninggikan suara. Meninggikan suara di atas suara Rasul. Oleh sebab itu mereka para sahabat ketika mengucapkan kepada Rasulullah, tidak pernah mengucapkan ya Muhammad, tidak pernah. Kecuali ya Rasulullah, dengan ucapan penuh penghormatan, penuh dengan pengagungan, bukan karena takut dengan Rasul, tidak. Bukan karena takut karena kekasaran Rasul, bukan karena kekasaran dan kekerasan Rasul alaihi salatu wasallam, bukan. Tapi karena bersahaja, karena karismatiknya Rasul, lembut, dermawan, lembut, sangat penyayang kepada para sahabatnya, kepada umatnya secara umum. Maka itulah yang menjadikan mereka takut kepada Rasul. Mereka tunduk, mereka segera ketika Rasul memerintahkan, mereka tidak pernah mereka coba pikirkan, saya renungan, saya rasa, saya pikir menurut saya, tidak. Tapi sami'na wa ata'na, kami dengar ya Rasul dan kami taat kepada ucapan Anda. Kalau Rasul mengucapkan sesuatu, mengabarkan sesuatu, tidak pernah cocok, tidak. Menguntungkan, tidak, untuk dunia saya, tidak. Akan tapi mereka sami'na wa amanna, mereka mendengarkan ucapan Rasul dan mereka beriman. Tidak timbang-timbang, oh ini baik, menguntungkan, wah rupiah, rupiah, ular, ular, ular, tidak. Tapi sami'na wa amanna, kami dengarkan ucapan Anda wahai Rasul dan kami beriman. Mereka lah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun sekarang Rasul telah tiada, wafat sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagaimana dikatakan Imam Malik rahimahullah, Ibn Anas, hadith-hadithnya masih ada, dibacakan oleh para ulama, para mubalig, asatidah, membacakan qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka jangan tinggikan suara kalian. Siapa meninggikan suara, termasuk larangan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu wala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara-suara kalian di atas suara nabi. Dibaca hadis tapi dia angkat suaranya, ini termasuk. atau dibacakan hadis tapi disejajarkan dengan ucapan selain Rasul. Atau yang lebih parah lagi, na'udzubillah, ucapan Rasul, hadis-hadis yang sahih, dia tubrukkan dengan akal, kemudian dia buang. Ucapan Rasul justru dia lebih mengedepankan akalnya. Al-tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Maka siapa yang tidak berakhlak kepada Rasul, maka dikhawatirkan. Al-tahbata amalukum, amalan-amalan kalian akan hancur, runtuh, gugur. Wa antum la tash'urun. Sementara kalian tidak sadar. Karena kalian tidak punya akhlak, tidak punya adab kepada Rasul. Tapi menurut saya, kalau saya pikir, saya rasakan, menurut demikian-demikian, akhirnya minggir hadisnya. Sekarang tidak cocok mengamalkan hadis ini, minggir. Atau ucapan ini tidak cocok dengan tokoh saya. Ucapan ini tidak lepas dengan peraturan tokoh saya, peraturan bos saya, peraturan orang-orang yang ada di atas saya. La ilaha illallah. Mengesampingkan ucapan Rasul hanya karena duniawi, takut enggak dapat duit, takut enggak dapat gaji, takut ini, takut itu, gara-gara takut miskin dia tinggalkan sunnah. Atau gara-gara ta'asub, gara-gara fanatisme dia tinggalkan ucapan Rasul, justru dia ikuti tokohnya. Hati-hati, lambang penyesalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah banyak sekali, barakallahu fikum, dalam ayatnya tentang orang-orang yang merugi, yang mereka menyesal kenapa enggak ikut Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawm. Seandainya engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala mereka orang-orang yang zalim, ketika mereka dihadapkan dengan Rabb mereka, ya Allah barakallahu fikum, masing-masing kita akan ditanya, barakallahu fikum, masing-masing kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab. Hitung amalan-amalan kalian sebelum kalian dihitung oleh Rabbul Alamin. Subhanallah. Hadiyati ikhwan, jaga ucapan, jaga tindak tanduk, jaga akhlak kepada Allah, jaga akhlak kepada Rasul, jaga akhlak kepada makhluk, bahkan kepada binatang sekalipun, jaga akhlaknya, karena Allah akan menghisabnya. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, ya Subhanallah, maka hisabnya, hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Rabbul Alamin. Wazinu qabla an tuzanu, timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang amalan oleh Rabbul Alamin. Apakah kita termasuk ashabul yamin, kelompok yang mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanannya? Maka beruntung mereka. Sebagaimana firman, fa'anna man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Adapun mereka orang-orang mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanan mereka, mereka mengatakan, "Hawa kau kita saja, ini kita saya baca sama kalian." Bangga dia, selamat. Selamat dari ayat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rahmat-Nya. Inni dhanantu anni mulaqil hisabiyah. Karena saya yakin bahwa saya akan berjumpa dengan Rabbul Alamin. Saya akan ditanya oleh Allah. Saya yakin bahwa saya ada di syar, ada timbangan neraka dan juga ada jembatan jahannam, ada di syar, ada jahannam, ada syurga. Saya bekerja untuk hal itu. Maka orang yang yakin, dia akan bekerja untuk keyakinannya, sehingga dia mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanannya. Fahuwa fi'isyati radiyah. Maka orang tersebut mendapatkan kehidupan yang diridhai. fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang sangat tinggi. Qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka mereka mendapatkan buah-buahan yang didekatkan. Maka makanlah, minumlah dalam keadaan tenang, tenteram, sentosa. Inilah balasan terhadap apa yang telah kalian lakukan terdahulu di negeri dunia. Beruntung orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanannya. Adapun sebelah kirinya, auzubillah wa anna man utiya kitabahu bi syimalihi fayaqul. Adapun mereka orang yang mendapatkan catatan amalan dari tangan kirinya, mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai celaka, seandainya kami tidak mendapatkan kitab amalan ini. Celaka dia yang sangat mengharapkan seandainya kematian saja yang memutuskan perkara ini. Tidak ada hisab. Halaka ahli sultaniyah. Bila sesudah harta saya, kemana rumah mewahnya? Tidak bisa membantunya. Kemana inovanya? Kemana brand new ginanya? Kemana brandnya? Kemana Mercedesnya? Hilang. Dan hilang. Tidak dibawa barakallahu fikum. La tabrur. Jangan tertipu dengan dunia. Halaka ahli sultaniyah. Binasa sudah. Harta sudah binasa, kekayaan sudah tidak ada arti. Kewibawaan, pangkat, derajat di dunia sudah hilang sudah. Akhirnya khudhuhu faghulluhu majhima salluh. Tangkap dia, belenggu dia. Kemudian lemparkan ke dalam neraka jahannam. La ilaha illallah. Atau kita termasuk orang-orang yang dipernah. Yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya. Yang mereka tertahan di sebuah bukit yang bernama A'raf, yang kalau lihat sebelah kanan, wanadu ashab al jannati assalamun alaikum. Kalau lihat sebelah kanan, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan mereka ashab al A'raf. Ketika melihat sebelah kanan, assalamun alaikum. Kesejahteraan atas kalian dari ahli jannah. Akan tetapi barakallahu bikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka enggak masuk. Mereka enggak bisa masuk ke dalamnya sementara mereka sangat mendambakannya, sangat menginginkan masuk ke dalam al-jannah, tapi enggak bisa. Manakala mereka busyarat absaruhu tilqa'a ashabin nar, manakala mata mereka melihat ke sebelah kiri, melihat kepada ahli neraka, kepada ahli jahannam, mereka berdoa kepada Rabbul Alamin, Rabbana la taj'alna ma'al qawmin zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami, ya Allah, sebagaimana mereka, orang-orang yang zalim. Mereka sedih di tengah-tengah. Akan tadi barakallahu fikum, ketika sudah disembelih kematian, ketika ahli jannah sudah kekal, ketika ahli neraka sudah kekal, baru Allah merahmati mereka masuk ke dalam ahli jannah. Maka hisab sebelum kita dihisab, timbang sebelum kita ditimbang. Adapun mereka orang-orang yang tertipu dengan tokoh-tokoh mereka, yang mereka tidak punya akhlak kepada Nabiul Karim, maka mereka saling menyalahkan. Yarji'u ba'dahum ila ba'din yuqawwim, mereka satu dengan yang lain saling menyalahkan. Sadaqallah. Ma benar Allah. Manakala Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Allatilla yawma idin ba'duhum ila ba'din adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling berkasih sayang, istri cinta sama suami, suami cinta sama istri, bapak ibu cinta sama anak, anak cinta sama orang tua, paman bini, semuanya. Teman-teman mereka bermajlis yang mereka dahulu di bumi saling berkasih sayang. Akan tetapi nanti di hari kiamat Allah sebutkan, ba'duhum ila ba'din adu, sebagian mereka dengan sebagian yang lain aduun, musuh, saling menyalahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, manakala telah datang dan ditiupkannya sangsakala hari kiamat, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ kakaknya akan meninggalkan adiknya, adiknya akan meninggalkan kakaknya. Masing-masing saudara akan kabur, melarikan diri-diri mereka. Wa ummihi wa abihi, meninggalkan ibu dan bapa mereka. Wa sahibatihi wa banih, istri yang paling dia cintai, yang dia tidak mau kehilangan istri tersebut, yang takut dirampas oleh orang lain, yang takut direbut oleh orang lain, atau anak-anaknya, buah-buah hatinya. Mereka tinggalkan, tidak terbunuh sudah. Subhanallah, ada apa barakallahu fikum? Ada gunung meletus dar. Apakah seorang suami akan meninggalkan istrinya? Apakah seorang bapak akan meninggalkan anaknya? Apakah seorang ibu dalam buahnya anaknya? Ketika membuat anaknya, ketika meletus gunung merapi misalnya, apakah dibuang bayi tersebut? Wallah tidak ada. Demi cintanya kepada sebuah hati, kita mati bersama. Akan tapi nanti lari ke anak, lari semua. Keadaannya lebih dahsyat daripada apa yang terjadi di muka bumi. Kejadiannya lebih dahsyat daripada apa yang terjadi di muka bumi. Barakallahu fikum, yang Allah tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya pada hari kiamat. Kemurkaan yang paling besar. Ketika Allah menghancurkan langit-langit, ketika Allah merubah bumi dengan bumi yang baru, maka mereka semua lari pontang-panting. Tidak kenal arah. Sebagaimana firman-Nya, "Khusyana basaruhum yakhrujuna minal ajdad ka'annahum jaradun muntashir." Maka ketika mereka dibangkitkan, khusyana basaruhum, tertunduk mata-mata mereka, tertunduk lantaran hina. Kalau sekarang bisa berkaca pinggang, dia panggil haya ala salah, haya ala salah. Bisa saja sekarang dia angkat kepala tinggi-tinggi, dia berlaga sebagaimana seorang raja. La ilaha illallah. Ketika dibangkitkan, khusyuan adzharuhum, tertunduk matanya, tertunduk kepalanya. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan-kuburannya. Seperti ka'annahum jaradun muntashir, seperti selarang yang terbang, tidak jelas kemana mereka. Ketemu istrinya lari, ketemu suaminya lari, ketemu anaknya, ketemu saudaranya lari. Aduun, menjadi musuh. Kenapa demikian? Disebutkan oleh mufassirin, karena mereka ketika di bumi tidak saling mewasiatkan atas kebenaran dan tidak mewasiatkan untuk sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dituntut. Takut dituntut, "Ya Abi, kenapa kamu tidak mengajarkan saya sholat? Wahai Abi, wahai suamiku, kenapa kamu tidak mengingatkan untuk sholat lima waktu? Demikian pula sang suami, kenapa kamu tidak mengingatkan aku, wahai istriku?" Takut. Maka mereka berbencar, takut dituntut satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan berpisah dari keluarga mereka. Sekian lama mereka tidur di kuburan-kuburan mereka, dibangkitkan subhanallah, mereka dikumpulkan bersama keluarga-keluarga mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin al-aqna bihim dzurriyyatuhum. Ada ke mereka orang-orang yang beriman, yang kemudian diikuti keimanannya oleh keluarga mereka. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, maka kami akan kumpulkan, kami akan ikutkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka. Subhanallah, berbahagia ya ikhwan, berjumpa dengan keluarga dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada. Jaga akhlak kepada Allah, jaga akhlak kepada Rasul. Adapun mereka saling menyalahkan. Wa qala alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah, mereka menyalahkan tokoh-tokoh. Laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan gara-gara kamu pasti kita beriman. Wa qala alladziina istakbaru alladziina istud'ifu, maka berkata orang-orang besar, para tokoh yang menjadi panutan katanya, yang menjadi idola katanya, yang menjadi sebagai tauladan katanya, dari kondang, la ilaha illallah, diikuti oleh masyarakat. Nah, kata kita tanpa ini, maka mereka pun tidak mau disalahkan. Siapa yang disalahkan di hadapan Rabbul Alamin? Siapa yang memikul beban berat di hadapan Rabbul Alamin? Enak saja saya menyalahkan, atau enak saja kamu menyalahkan saya. Mereka pun tidak mau disalahkan. Mereka mengatakan, "Adamu sadatnakum anil huda ba'da ija'akum." Apakah kami yang menyesatkan kalian setelah datang petunjuk kepada kalian? bal kuntum mujrimin, bahkan engkau kalian adalah orang-orang yang mujrim, cinta kemaksiatan, benci dengan kebaikan. Sama rakyat jelata kembali enggak mau kalah. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. Maka berkata orang-orang lemah, rakyat-rakyat jelata, mereka menyalahkan tokoh-tokohnya. Kenapa enggak ngajarin sunnah? Kenapa tertipu dengan tokoh-tokoh? Kenapa tidak menimbang ini adalah ucapan Rasul, ini ucapan manusia, tinggalkan ucapan manusia. Kedepankan ucapan Rasulullah SAW. Mereka tertipu. Maka mereka menyalahkan. Berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang besar. Para tokoh, para idola, para panutan. Bahkan justru kamu setiap pagi, setiap sore memerintahkan kami, mengasuh kami agar kami kufur kepada umat. Jangan ikutin tauhid, pecah belah umat nanti. Jangan ikut sunnah, apa itu sunnah? La ilaha illallah. Merelehkan sunnah. Wa asarun nadamata lamma ra'ul abad. Maka semakin mereka menyesali perbuatan. Mereka menyesali, ya Tuhan, ketika tidak punya akhlak kepada Nabi. Mereka menyesali tidak punya akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menyesali. Manakala telah jelas kepada mereka al-adab. Adab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka menyesal. Kenapa mereka terasih? يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا لَوْ أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. Manakala kami panggang wajah-wajah mereka, kami bakar wajah-wajah mereka dengan api di jahannam. Subhanallah. Kayak ayam ya, Fuad. Dibolak-balik. Na'udzubillah minal adzab. Ya Tuhan, mereka mengatakan, ya laitana law ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Duhai kiranya dulu saya taat sama Allah. Duhai kiranya saya dulu taat sama Rasul. Penyesalan tidak ada. Tidak punya akhlak kepada Allah. Tidak punya akhlak kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mereka berkata, Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, datangkan kepada mereka azab dua kali lipat, ya Allah. Lahat mereka yang mendengar lahat yang paling besar. Dalam ayat yang disebutkan, Rabbana arina ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Allah, tampakkan kepada kami, ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, orang-orang yang telah menyesatkan kami. Orang-orang yang telah menyimpangkan kami, ya Allah, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Mana tokoh-tokoh, ya Allah, agar kami jadikan mereka di bawah telapak-telapak kami, ya Allah. Kami injak-injak mereka, ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang yang as-salim, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Ini akhlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka penting ya, ikhwan, pelajaran akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan juga akhlak kepada manusia. Siapa yang tidak punya akhlak kepada Allah, siapa yang tidak punya akhlak kepada Rasul, lambang kebinasaan, lambang kecelakaan. Siapa yang tidak punya akhlak kepada makhluk, itu pun sama, bentuk-bentuk kezaliman, bentuk-bentuk kehinaan. Karena siapa yang ingin mulia, ikuti Allah dan Rasul. Ucapkan dengan ucapan yang baik, kerjakan amalan-amalan yang mulia. Falillahil izzatu jami'an. Ketahuilah, kemuliaan itu semua hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepadanya lah ucapan-ucapan yang baik naik ke atas. Wal amalus salih yarfa'u. Dan amalan-amalan yang saleh itu naik pula ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin ditinggikan derajatnya, ucapkan dengan ucapan, dengan kalimat thayyib, ucapan yang baik, dan amalan yang saleh, dengan amalan-amalan yang saleh. Nah, sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memisahkan ketaatan Allah, ketaatan Rasul, tidak akan pernah bisa dipisahkan. Karena Allah sendiri yang mengatakan, Faman ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat sama Rasul, berarti dia taat sama Allah. Azza wa jalla. Wa ma ta'sul ar-rasul fakhudhuh. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul alaihi salatu wasallam, fakhudhuh, yang memerintahkan adalah Allah Rabbul alamin. Ambil. Ambil telan bulat-bulat, jangan menurut saya rasa, saya pikir, tapi kata orang ini, kata orang itu. Lah. Sami'na wa ata'na. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang? Jauhi. Jauhi, jauh, jauh. Lambang kemuliaan. Oleh sebab itu Allah muliakan Nabi. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat penyebutan nama. Oleh sebab itu tidak akan bisa dipisahkan antara kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua lambang. Syah atau tidaknya amalan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah menafikan seluruh ilah, menetapkan satu ilah, mengarahkan satu amalan hanya untuk Allah. Ikhlas namanya. Mengarahkan wajahmu, meniatkan seluruh amalan hanya untuk Allah. Ikhlas namanya. Tidak peduli dengan pujian manusia. Tidak tertipu. Masya Allah, antum orang yang soleh di sini. Yang lain tidur semua, antum bangun menghadap Allah Rabbul Alamin sepertiga malam. Antum baca Quran dengan Masya Allah, dipuji sana nyata. Hati-hati, jangan tertipu. Mungkin di sini iya, sepertiga malam paling cuma 2-3. Tapi kalau di Yaman itu banyak sekali ya, berlomba-lomba jam 3 sudah pada bangun baca Quran. Jangan terlalu pede dengan amal. Oh, ada doa yang sampai yang lain pusat semua. Yang paling soleh saya doa. La ilaha illallah. Mangrur, tertipu. Hati-hati. Naam, dia harapkan seluruh amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ikhlas. Makna la ilaha illallah. Demikian pula syarat yang kedua, harus cocok kepada sunnah Nabi. Siapa yang mengamalkan tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi, fawaraddu. Nah, hal tersebut tertolak. Yang perlu diperhatikan, barakallahu fikum, mengikuti sunnah Nabi itu mengikuti dengan 6 yang harus kita perhatikan. Ada 6 perkara dalam hal mutaba'at, dalam hal pengikutan kepada Rasul. Siapa yang keluar dari enam ini dikhawatirkan minimal bid'ah. Minimal nyasar, maksimal bid'ah atau kufur. Yang pertama asbab. Sebab. Siapa yang beramal akan tapi dengan sebab-sebab yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mardud, tertolak. Contoh, setiap masuk rumah sholat 2 rakaat tahiyatul bait, tahiyatul rumah misalnya. Apa ada sunnahnya kayak gini? Baik ya Allah, mukhlishin lahuddin katanya. Ikhlas mengharap wajah Allah, enggak takut dengan cacian, enggak tertipu dengan pujian. Menghadapkan wajah kepada Allah, Allahu akbar. Ikhlas, tapi ternyata tidak ada contoh. Nabi kalau masuk rumah cuma assalamualaikum, cuma demikian, tidak ada sholat tahiyatul bait. Tidak. Maka siapa yang melakukan ini? Minimal keliru, maksimal bid'ah. Aku Masya Allah tahajud. Seorang yang tahajud Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala wa minan laili fatahajjat. Wa ilam sallallahu alaihi wasallam pada sebagian malam hendaknya kamu tahajud. Ata rabbuka ayyab'aka maqaman mahmudan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat engkau kepada derajat yang paling terpuji. Sallallahu alaihi wasallam. Tahajud asalnya ada dalam syariat, tapi sebabnya salah. Dia dalam salat malam Allahu akbar ketika ditanya, "Oh, tumben enggak pernah salat malam, kok salat malam sekarang?" Kebetulan ulang tahun. Apakah syariat seperti ini? Lah, tidak. Maka bahaya, hati-hati, perhatikan sebabnya. Harus lihat kepada sebab. Yang kedua, al-qadr. Al-qadr itu bilangan. Lihat bilangannya. Contoh kecil seorang yang berwudu. Wudu di tangan 6 kali. Wajah 10 kali. Biar putih. Tangan. Makanya seperti ini. Tidak disyariatkan. Meskipun dia ikhlas. Sholat Masya Allah. Saking semangatnya. Udah lama lah sholat dia. Masuk sholat subuh. Allah wabat. Misalnya. Apakah syah? Tidak. Jawabannya. Barakallahu fikum. Tidak akan bisa. Meskipun ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Tidak akan bisa diterima. Karena tidak sesuai dengan contoh Muhammad. alaihi salatu wassalam. Perhatikan bilangan. Kemudian yang ketiga, al-jins, al-jins, jenis. Contoh bentar lagi mau Idul Adha, kurban. Masya Allah, ada yang bawa kambing besar, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kerbau. Masya Allah, jarang-jarang berhenti kata unta. Bawa unta dia, subhanallah. Yang satu yang mau kalah, bahwa saat ini mengamalkan firman Allah. Fasyarikul khairan, berlomba-lomba untuk kebaikan. Dia bawa jerapah misalnya. Saya lebih tinggi, saya lebih hebat daripada kamu. Apakah syah? Tidak. Tidak bisa dikatakan ini sebagai kurban di jalan Allah. Atau karena dia saking miskinnya, dia ingin berkurban untuk Allah, dia bawa entah kenyataan misalnya. Saya sendiri di jalan Allah. Kalau itu sedekah sah. Tapi kalau dikatakan kurban lah, tidak bisa dikatakan kurban. Lihat kepada jenis. Yang keempat, kaidah, tata cara pelaksanaan sholat misalnya. Seorang yang sholat, dia harus rukuk dulu baru sujud. Kalau belum rubah, sujud dulu baru rukuk, maka tidak sah sholatnya. Atau wudu, dia menggunakan tata cara yang unik misalnya. Dia ambilkan air, air yang suci sama airnya suci, dia cuci tangan. Dia cuci tangan, perutnya diusap. Habis itu dia jidat misalnya. Ini ngawur namanya. Tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia ikhlas dengan tujuannya beribadah, mensucikan dirinya, tapi cara yang lain tidak sesuai dengan contoh Muhammad Shallallahu Wasallam, maka layan pak tidak akan bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah al-waqt, waktu pelaksanaan. Kita semua paham ya buat sholat. Sholat memiliki waktu-waktu tertentu. Ada batasan-batasannya. Siapa yang melakukan pada lain tempat tanpa udzur, tidak akan diterima. Contoh sholat subuh. Dia sholat subuh, nunggu jam 7 sekalian berangkat kerja. Tanpa ada udzur, maka tidak sah sholatnya. Atau, bentar lagi, kurban, insya Allah. Mau kami, mau sapi. Nggak sabar dia. Wah, saya pengen orang yang paling pertama, tanggal 9 menit. Apakah bisa dikatakan kurban? Tidak, itu sedekah, bukan kurban. Kemudian terakhir al-makad, tempat pelaksanaan. Contoh tawaf di Baitullah. Apakah bisa tawaf di selain Baitullah? Tidak bisa. Harus di tempat itu. Atau masih tawaf di Baitullah? Tawaf di Ka'bah, Masya Allah, dia pengen umrah. Atau haji. Tapi ya qadarullah, wah enggak dapat. Masya Allah manusia, hitam semua atau putih semuanya. Subhanallah, berjubel-jubel, miliaran manusia di Ka'bah. Dia gak bisa tawaf. Inisiatif. Ah, saya bawa mobil. Keluar saya bawa mobil tawaf di luar masjid. Apa katanya seperti ini? Maka jawab tidak akan bisa syah, karena dia tidak mencontohi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, adanya lah kami jam berapa adanya. Sudah. Baik. Kalau sudah mungkin ini mukadimahnya sampai sini belajar saja insyaallah. Insyaallah kita akan baca pada lain kesempatan mukhtasar ringkasan minhajul qasidin, jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.